Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyuridu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa fil mu'minin. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Innahu azizun hakim. Wa yuridu lamun padha ngarepno sapa kufar. Lamun padha berkeinginan sapa kufar. Ayyah garuka enggen to menipu sapa kufar. Bujuk menipu daya sapa kufar to bujuk sapa kufar kaen dia. Bujuk disulke kelawan nganakno perjanjian damai. Disulhi kelawan nganakno perjanjian jane. Tapi tujuane liat saidu supaya iso persiapan mateng sapa kufar. Laka krono sira. Maksude laka krono sira merangi sira. Fa'inna hasbatallah. Monggo sak temene te kecukupan sira utawa sing nyukupi sira kafiyaka tegese sing nyukupi sira. Iku Allahu iku Allah. Wa ta Allah wa Allah dzat wa ta Allah wa Allah dzat ayyaka kang muwahno sapa lagi ka injira ayyaka kang muwahno sapa lagi ka injira dina sriji lawan pertolongan lagi pertolongan Allah wa bil mukminina lan Allah muwahno kowe kelawan anane sira kang mukmin wa ala falan dhatekno sapa Allah e jamaah tegese gamet no ngumpul no sebagai saksi sih ngumpul no saksi sih sop Allah ngumpul no dari entah sop Allah tuh yang aku rugi yang dalam antaranya hati-hati nih wong mukmin gak dari ini seharusnya anaknya kebencian atau kedengkian lau anfak lamun diparit ngelakoni infak sih kue ngelakoni infak membelanjakan ma yang perkara fil ardi tak ing dalam bumi jangan kelam kabiannya. Ma Allah tamongko ora iso nututno ora iso dameno sira bena bulu bihim ing dalem antarane ati-atine wong mukmin. Walakin nabu hadza kunai ta'awur fa Allah fa ida meno sapa wa bena bulu antarane mukmin. Ora dameno bi kudrati kelawan kudrate Allah. Inna huwa tanda Allah alizin dasing agung. Sing menangan. Kalipun dikene ingkang menangan ala amri ing atas keputusan Allah. Hakimun sudah tinggi. Layak rucu orang metu apa seon apa perkoh. Anak hikmati sangking hikmai Allah Ta'ala. Ya ayuhan Nabi wa ilang-ilang Nabi hasbu kamu. Utawi senyukupi sirah Allah wujud Allah. Wa hasbu kalang utai kesikupan sirah. Utau senyukupi sirah itu manla. Kita bahkan ada sepaman sangking sirah namun ini dan sangking sirah kromu. Ya ayuhan nabi wa eling-eling nabi harif gegerya sira ngekeki motivasi sira khusa tegese ngekeki motivasi sira al mukminina ing sira pro mukmin alal qital ngatasi perang perang boten bunuh perang lil kita lil kufari maring sira pro wong kafir iya kun namun ana iku mingkum sangi sira kafir sapa isruna sapa wong 10 sadiruna kang sabar kafir. Ya ribu mongko iso ngalahno sapa isruna sadirun meaten ing wong 200 minggu saking kufar. Wa iyakun namun ana dilya iwat ta wa iyakun wa intakun. Mingkum iku saking sira kabeh sapa miaten wong 100. Ya ribu mongko iso ngalahno sapa mi'a alfan ing 1000 minal ladina kafaru saking sira-sira wong kafir. Tegane di anar mulan tak temne kufar bisa berarti anak mungkin sebab saat temne kufar iku kaum layak baguna kang ora podo faham sopo kau. Walau tahu tadi si khobarun kalam khobar di makna Amerika yang makna ni amar. El yukotil supaya tetap perang, supaya tetap perang sopo al isruna wong rong puluh minggun sengi sirokabe al mi'adani ing wong rong atus. Wal mi'adu lan tetap perang sopo jumlah satu. Wal mi'adu lan tuju tetap perang sopo jumlah satu alfan ing musuh sewu. Jadi 1:20. Kaya awal Islam 1:20. Wajibutu lan tetap wajib tetap sopo isrun, ya. Isrun ma'al mi'aden lan mi'ah ma'al alfin, ya. Maksudnya rong puloh ngadepi rong atus, atus ngadepi binten sewu. Semanusi kamu konili dinasa apa istilah ketentuan, lam maka suruh semangkane podo agas sopo mu'minin. Jika di ta'ala, al-ana kofa kofa. Al-ana ing dalam saiki kofa pangete ikeringanan sopo Allah, Allah angkum sayangi sirakabih. Wali malan pesta sopo Allah anak dikum tatan neiku ing atasi sirakabih, dokfan ono atas. Idom lidot dukfan wafat hingga dukfan kata siro Allah ladhi kholakakum namah min dukfin kata siro aten min dukfin angkitali asrotin sangsing Allah perso apes angkitali asrotin sangking matani ini merangini wong sepuluh amsalakum in gebel-gebelan siro kabe saiki ketentuannya saya pun mengkelamun ono bilya iwat tak ikum ingkum sengi siro kabe sopo mi atin sopo ng sate so giro jen ikang sate ya kelibu mongko ngalak ngop sopo mi ah mi atin ini ngomong rong atus ini misalnya yang kufar dan ini banding 1:2 mi atin ya kelibu nama mi atin waya pun namun ono ikum ingkum sengi siro kabe sopo alfun sopo ng sewu ya kelibu mongko iso ngalak ngop sopo alfun alfaini ing wong rong ewu Bismillah ikhlawan intinya Allah. Aisyah roh dari sisi itu kita ikhlawan kertasnya Allah. Bahwa tidak wah itulah fak. Ibu we tapi fak ia pun tak terusin. Ibu khobarun kalam khobar bima anal amri kelang yang gimana ni amar. Hal itu kotil supaya merangi sirokabe. Mislaikum eng sepadan dobelan sirokabe. Berarti 1:2. Nanti 10 ni. Banding rong puluh banding 40. Mislai kum eng dobelan loro sira kabeh. Watas butulan kudu tetep tepek nggih, tetep maksude boten bubaran sira kabeh lakum krana ikilah misliku. Wa wa uti Allah ma asabiri nasertane sira krong sing sabar. Di awal iki kelawan pertolongane Allah. Wa nazalan tumurun nama akhodi semangkane ngalak sapa sahabat. Al fida'a ing tebisan min astro badri saking tawanan-tawanan perang Badar. Apa yang tumurun maka nali nabiin ayyaku nalahu asro hatta isi nabil arat maka orang itu nabiin kedua nabi apa ayyaku nain do'ono kita iwal yak antakuna lalu kedua nabi sopo asro piro-piro tawanan asro ini jama'i asir ada semarigen jama'i mardo ada semarigen mardo asirin asro jaminin jamna sopo asro piro-piro tawanan hatta isi nabiinko kuat nih, hatta istina sehingga kuat sopo nabi sih harus diinggalin dulu. Yuba juga terpisah iso kuasai sopo nabi si kot milkubar yang dalam merangi atau mateni jura perawang kabir. Turi duna arodot dunia. Turi duna ngarepno jura kabir ayuhal mu'minu na ing jura perawang mu'min arodot dunia ing bagian dunia. Kita maha sebesar bagian dunia. Oleh milah dunia buktinya di ahlil fidai kelam milah sebesar. Wawahu di Allah yuri di ngertana soko walakum kedi siro kabe al akhirat ta ngertana in akhirat. Esawa bahas dikese ing ganjarani akhirat. Bikot lihim sebab mateni ini mateni kufar, mateni pengganggu Islam. Bikot lihim lang mateni kufar dalam konteks ini pengganggu Islam. Wawahu di Allah yuri wahsi dan dating agung hakimun dan dating bijak. Wahadau tali ki umat suhun ya dinasah dikoli fa imma man nambar dua imma bida'an hatta tadu al-har dua udara fa imma manan nak tahu saya ke menang itu fa imma manan kue oleh bebas no tota berdu tahu saya menang soalnya adat mawan berdu tahu saya menang wa imma bida'an nan kue mati oleh milih tebusan laula kita bumi nawa isata pola masakum fi ma'akot tumak zakunasin laula kita bun momo ranote ketentuan minawa isangi Allah sabako kang wis dhisik apa kitab bi ikhlalil gona ini kelawan ngalau pira-pira gona wal asro lan halale tawanan ini jadi amat lakum mungkin sirapa lamat lakum yakdine Selamat aku mesti nak gempok komisirah kafe lima yang dalam perkara asal tu mungkin alat sirah kafe dalam tidak tanggung terpisah. Apa sih bakal ngalap neng gue? Mekenali neng gue apa aja tu nak proses soal timun kan tu. Waktu lu mongko mangan sirah kafe lima yang perkara bening tu mungkin gue lima sirah kafe. Waktu lu mongko mangan sirah kafe lima yang perkara bening tu mungkin untuk gue lima sirah kafe. Halalan kalan halal atau ibadat terengkang suci. Wattaqullah. Lambat dia sira kabeh Allah ing Allah. Inna huwa tasin Allah wa furun kan akeh ni kurane. Rahimun kan akeh walat. Kalau terang lagi masalah kewajiban perang ya. Bismillahirrahmanirrahim wa iyyuridu ayyak fa'uka fa'idna hasbaka Allah. Walladhi ayyaka bi nasrihi wa bil nabah. Oke. Ayat-ayat ini termasuk Madaniyah. Ini kalau terang no dasar-dasar asal usul ini. Ayat-ayat ini termasuk nopo Madaniyah. Ciri utama ayat Madaniyah itu sudah termasuk polemik dan termasuk lagi kewajiban perang. Karena kewajiban perang itu tidak pernah terjadi zaman periode nopo Madaniyah. Pada periode Madaniyah Nabi dilarang wong kafir ya kon sabar. Jadi soalnya lorong kafir periode Madaniyah periode kiri periode nopo sabar. Periode Madaniyah tidak dilarani wajib nopo perang. Tapi konsolidasi di dalam ini itu lebih berat. Ini butuh mujizat. Ngadepi wong kafir enteng, sing angel itu konsolidasi di dalam. Tinggal mesno cawapres ke PKS BNU situ Pak. Padahal podo Islam. Wong Islam ora ngarah tukaran mbek gubernur BI, iki nak tukaran mbek urusan tak sendiri semang. Semang. Wis iku ya tentang. Wong Islam bocah ngrasani pendeta ora semangat, bocah gak ngrasani Wahabi ya napa. Intine dalam ana internal wong Islam luwe angel timbang gak gede wong. Mane ge juga ana kiai sing musuhe kiai. Partai Islam di musuhnya partai apa? Dari bentuk ideologi Wahabi dan non apa? Sing gedeng Wahabi raro Wahabi makhluk apa? Sing gede ini kok asal musuhnya Wahabi raro? Mumpo de raro itu gede-gede kak? Mau sing sinau kita tak goto-goto apa dipaham Wahabi? Kok kue rasa sinau kita Wahabi? Mau namun ya anti apa? Oke, tidak roh, Wahabi apa? Buat ini kalau terang, nanti sampai enggak kaget. Zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tu masalah utama itu sebetulnya mendamaikan internal, renal muslim. Karena di sini sebagai kesukuan itu ada kelompok Aus, sing sauri-uri pe geger mbek kaum Qadr. Sauri-uri pe Bani Muthalib ya beda mbek dinasti Bani liyane. Wahana dan seterusnya. Wonten kasta, wonten suku, wonten ras, wonten dan karena itu ada gengsi, ada strata sosial, ada macam-macam. Sebab itu ngendikane Allah wa Allah wa bina Allah kuduk. Mas soal itu damai, nolong mukmin itu damai. Iku mergo aku, jadi Allah mergo nopo. Umpama aku ingin tak nol duit tak dulu, sekedar gue damai nolong mukmin itu rangka rangka. Bawangmu wapoh NU kon rata lagi berarti. Wajar lihat roh hadisnya tentang tak. Bawa nak urusan tak lalu mandi ni raka ruh sensitif. Ya orang capres anti tak lalu orang berdosa. Capres kabin tak pasti bawa. Main golok tak bawa. Paham ya? Pejabat roh desi rapo. Ini tak rata lalu secara NU kata lama. Bawa tak lalu sensitif. Paham ya? Begitu juga sing gedhe tahlil. Roh wong nekane roh iku ora dihukumi sirik. Roh wong nekane konser ben ora dihukumi sirik. Tapi nek roh wong ning kuburan tahlil. Dihukumi apa? Ya tahlil iku sirik Tuhan. Iku nunjukno nek wong Islam ku sekali meyakini satu ideologi, satu paham, satu mazhab, rukunane angile ra karu. Paham. Sebab itu Allah ngendikan. Kaji Nabi itu sendiri sekali, buat menteri wakil. Mas kue lo kue, mungkin di duit, sak dunia wak mkate. Iku mbok go biayai ben wong Islam rubon ora iki. Law an faqata ma fil ardi jami'an ma Allah ta ma Allah ta bena napa? Walakin nahu Allah ta napa? Ini kalau cerita, anggap mawon ilmu, karena rasa nebak-nebak ke sebagian bantai di Sunni, apa NU, apa Muhammad, apa nebak. Dan kalau bintang, kalau Muslim, Muslim, nanti kemudian rasa menghormati, sampai tiba al-alim, nak hormati berlebihan, dari al-alim, al-al, lalu, nanti tangga dari Allah. Rokus ini sedikit hebat, ini sampai alim, apa? Alam, karena cerita, pondok senengane kita biang aku tadi kiai dia mestinya di sini bokarlan bokar menyerah lah bokar lagi senengnya sampai wes Islam santri ini dia beda tu kan gak tahu dia kan wabil khusus soal bulfadila wal karomah al alim al alama lah itu sebut ada sini ruhen saya tangga ni sahroh kunci ni sini ruhen sok saya kita baik pirang-pirang santri tapi soal bulfadila al alim apa? Ya kalau sama orang, nggak ada aku rasa sampai orang malah tetangga aku bingung. Nggak kalau nak cerita ni cerita cerita fakta. Jadi sama lah do kaget nak nawang Islam, wong mukmin kaget perkara mazhab tak belum buku. Kanjeng Nabi Muhammad, sing Nabi Sayyidina Awalin, panutane wong Islam tak dulu. Ini signifikannya Allah mat, kue kok berusaha gak nawang Islam, buat entah nafsunya, amran arah itu. Ya. Mau Allah tak pintu jamnya. Kau uang nak ismam tertantang kamat, ini tu pasal paling aneh. Uang Eko gender jadi bawaan Muhammadiyah yang kantor. Uang Muhammadiyah juga banyak bawaan uang Eko yang kantor. Misalnya yang kabupaten, atasannya Eko bawaan Muhammadiyah atau sebalik. Tapi yang bahasa kuno atasan apa? Atas bahasa kuno atasan apa? Dua anak presiden lah tiba, wadah nak urusannya yang kuno. Saya pak itu sapuan isadal gua tu, ya pak. Tapi ada ajaran yang kuno tu. Wah dari tu. Padahal yang kuno tu yang menyatunya kuno tun. Tapi ada dilarang tu pak. Ini cerita kuno, bersama lain kalau ngasih sempurna-sempurna cerita seorang Islam tak dunia, itu pusat Islam Mekah Medina seorang Islam tak dunia tapi terdiri Islam tak dunia, orang itu ibadahnya model Wahabi padahal Wahabi anaknya yang Mekah Medina, pusat itu orang tak dunia, itu nak yang Mekah Medina, sholat itu raku tapi orang itu berkasih tetap. Wah, Muhammad dia yang roh nak terawih di Masjid Haram, orang pulau kerokaan menjadi ini RCTI besok. Tapi ya tetap mau terawih rompu. Sitok balik lo kulut, sitok balik lo terak. Ya, apa kaget? Mulai pulau miyai baik yang nama makan uyah kita. Jadi pulau pulau kaget. Mulai pulau kan di suap khusus teman-teman, ya pulau kaget apa ini? Gue tak mesti di sini, Muhammad dia buat apa takut mau dibuat wajib pak? Jangan wajib, jangan orang wajib jawab pak. Kalau takut orang wajib jawab tu jorak. Orang mukut jadi pakatan siang dengan itu. Lalu ajaran ini rembang PRRI yang JJ lebih kurang bagaimana? Kusahu amat jawaban. Tidak takut, takut orang wajib tu. Orang wajib, orang mana jawab tu jorak? Yang wajib tu orang Islam mesti soleh. Paham ke? Yang wajib tu orang Islam mesti nombor. Era fase linko rusa duwe simpenan yo tapi simpenan iki kawin siri ono matre sewa sing iso jelas lho sing kula iki wong kudu trimo sunnah sae dadi gegere gak karuwa wong NU yo roh nak nang Mekah Madinah ra kuno bali ra kuno wong Muhammad ya roh nak raen di karom pampulo yo bali lho dadi duwe bali lho nek dhewe. Iku menjurno, nah urusan mazhab tidak bisa ditakluk oleh siapa saja. Bahkan tak berdiri juga, entah no. Tidak bisa. Karena nanti yang tidak dikendikani urusan orang Islam masih tidak ada yang Oh, kiai toriko, betoriko, rakyat, perkara sanate mutabarok, seorangmu. Wadah-wadah, sebel juga begitu. Iku sing urusan sunnah, apa mana urusan ideologi kata Syiah, dan sunnah baliknya Makkah, tentang Abu Bakar, bisa itu pasti. Sampai jadi kelompok Syiah, Khawarij, Sunni, ya, macam. Kalau tak cerita sedikit ya tentang Makkah. Sebetulnya masalah-masalah yang menjadi konstitusi fikih, menjadi hukum final fikih, itu sadarnya sekali sunat, dia sunat. Kiai harus punya nyali untuk kadang-kadang meninggalkan. Sekali difonis wajib, ya wajib. Apapun arah-arahan kita, itu juga lakon. Tapi ya benar, ini kulo. Tapi kulo bertanggung jawabnya bertanya apa? Kulo itu kiai induk, tembodoh. Kulo kiai induk. Dia kata yang bukan terawih. Gue nunjuk, nah terawih apa? Lo tenang dulu. Ya biasa, kita santri kulo bener ya, kulo rata. Dia kan dalam, maksudnya yang benar tidak kan dalam. Karena setiap sunat itu dilakukan terus, maka kesannya wajib. Naik wajib, mari deh. Saya punya sanad dalam hal ini. Kanjeng Nabi dulu itu hari pertama sholat di masjid. Tentu saat itu tidak bisa disebut tarawih. Tapi itu dalam bahasa hadis di mangko marumadona imanan wah disabkan gufira lagu maka kebdaman apa? Hari kedua masih makmum, hari ketiga tambah banyak, hari ke-6, bagi riwayatin hari ke-8, tambah banyak. Kemudian Nabi tidak kaweh lagi, tidak yang mulai lagi. Seorang Aisyah yang istrinya Nabi, gawang ya. Nabi Muhammad itu sering ninggal mengamal, semestinya beliau senang sekali untuk melakukan itu. Nabi Muhammad itu sering meninggalkan amal, semestinya beliau senang sekali melakukan itu. Hanya takut dianggap fardu, maka beliau meninggal. Karena kalau sunat sudah dianggap wajib itu ngeri. Misalnya contoh termudah, satu kunut. Kunut tak sedikit kue mondok yang NU, orang arah dia yang murah atau kunut. Anggir lah kunut yang berkelali. Dia tak terima, lalani, itu sahwi. Lalani itu tak terima. Itu apa? Sahwi. Paham ya? Lalu tenang. Orang kuno pengpindo, orang itu sikap Kiai Muhammad. Sikap dianggap lagi, pengpindo dianggap. Muhammad dia ada wanit rawe rong kulong, dia sikap kan. Padahal jelas-jelas yang RCCI siaran langsung, rawe rong kulong apa? Rong kulong. Tapi perkiraan, subuh ini Mekah kuno tau lah. Gak tenang. Iku intine mbok Mekah darani pusat Islam nang urusan mazhab wong ra bakal lu. Mergo dinas pangeran wong Kanjeng Nabi mawon ra iso ndamekno antar sahabat, antar wong Islam tiyang. Kula lak crito pentambang tambah hajana Islam. Sebab itu semenjak Nabi Muhammad wafat kemudian periode sahabat itu terpecah ada sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Yang cara pandang mengelola Islam tentu beda. Sahabat Muhajirin karena punya pengalaman panjang dari Nabi, tentu beda dengan sahabat Ansor sebagai donatur. Wong Islam soleh modal ringan, ambek soleh modal donatur. Caranya mikir ya beda. Soleh ngurus masjid sing bagian takmir, ambek soleh bagian itikaf. Ini cara berpikir ya beda. Bagian takmir mesti masjid wah. Bagian itikaf apa artinya wah narasi dulu itikaf. Mesti itikaf terus mesti ora pasti tenang proposal. Tapi itikaf ning masjid sing dibangun nganggo proposal. Sing proposal bangun masjid ora tau itikaf. Oh, itu dosa yang sisi kembar. Ora jadian apa? Sitok soleh model itikaf, sitok soleh model apa kangelan boleh. Terlalu istiqam, mesti jelasnya sendiri buat tenatin apa? Jadi ini buat jadi pengalaman. Bentuk kesalahan sendiri juga. Dan jangan ngomong bentuk kesalahan itu juga takwa. Mungkin sejak daerah Kulon terkenal daerah Jati Santri. Wong Wong Rembang nggak ada yang sih dan ini makai. Ini bangsa Kulon jadi anjir. Soalnya ini sesengah. Ini nanti tangganya tidak. Mereka kampung santri. Gak nekani pengajian, pengisi saya ini, mesti sebut saya. Gak, aku mau selawat yang ngomong lagi, ganjaran. Apa yang aku lagi? Boleh gak tarah kena. Cara untuk ganjaran aku dungan, mau selawat yang ngomong, ya kok? Buat rakyat tengah, ya tengah. Mungkin saya pengajian, ya apa yang mau selawat apa? Gak, aku rata kau pengajian, aku mau selawat yang ngomong. Podo soleh, mau mau selawat ya soleh. Untuk pengajian ya. Tapi dia tidak gender. Paham ya? Mereka mesti dianggap kan partai itu yang belok Islam dengan ajaran modernisme. Mereka Islam tidak modern, maju tidak maju, tidak kalah dengan orang kafir. Ya belok ya? Sipok belok Islam. Paham tepat kan? Paham ya? Ya lah kubur. Ya ini belok apa? Mereka belok Islam itu oke? Iku nunjuk no, nak kandil nasi mohon buatin sak kerjaan. Mereka rasa seperti ini, dah kan? Jadi tu, tok biasa biasa wae. Tok mau lihat dikit tukaran, mau rasa rasa nak, tok kritik kritikan. Sementing jangan tak lirik dan jangan sampai saling nyate, saling bunuh. Nak menjajal jajalan dikit peruntusan di rapopo rapopo sudah ni berlebih. Ini penting kalau aturkan, karena semenjak Nabi wafat, kemudian era tadi ini ruang era nopo era tadi ini cara pandang terhadap Islam juga beda. Wonten sahabat sing luwih seneng nyebarno Islam ninggone daerah-daerah wong kafir sampai zaman itu bikin mun hadir bagian teng Eropa Timur wonten sing ngantos ke Rusia karena melihat berjuang ning kalangan wong Islam takdirul hak wong Islam kok diperjuang padha berjuang ning wong kafir sehingga mereka tak tertarik kayak pondok kayak yayasan. Kemudian nanti ada Islam malah betul tertarik. Wonten sahabat yang luwih tertarik, luwih Islam luwih cuma kuantitas tok, tapi kualitas. Sehingga yang Islam dikuatkan Islam. Kelompok ini yang kuat kemudian di India. Di India itu banyak orang soleh, tapi orang pangsi anti teman-teman dek penari per Islam luwih kuat. Tarian aja nopo. Kalau ni Indonesia, Indonesia nak berikan jenuh ini, mau nak kali konser juga nak juga. Paham? Mesti yang pak soleh itu senanam, pak nak kali konser kita mau. Ape? Ada yang konser senanam. Nanti yang lain tu nak yang konser itu juga, pas berikan kantor dua lah. Pas abis ngira kantor, pas konser itu nak mau. Kelompok ini juga ditentang oleh kelompok Islam formal. Sehingga kelompoknya Abdul Ala Al-Maududi kemudian ngotot yura Islam lebih diformal sebagai negara. Akhirnya India pecah. Pecah jadi Pakistan negara apa? Islam yang lagi. Yang Islam India tetap Islam Sunni. Yang model kasus kita, orang kemongkaran yang ada maksiat. Tapi rapopo, akhirnya rapopo orang perlu dibiak-biak. Mereka umat itu kadang ngemelok bagian dari apa? Lah terus terminologi maksiat, istilah maksiat. Ini kalau orang mau pencaman paham. Orang Wahabi, orang Khawarij itu hanya punya istilah terminologi syirik atau bid'ah. Misalnya rokok nakal, ziarah kubur. Ini gue rasa nggak ini sekedar ngomong maksiat, buat syirik, buat bid'ah. Ahli itu nggak oleh toleransi keberbedaan. Nak darah uang pasai toko ya opo, mau terima darah ini maksiat. Mbok dilapori tanggamu itu selingkuh terus mbak piye? Ya wong fasik. Wong napa? Jadi tingkat toleransi ahli sunnah pada wong nakal tinggi, mau dihukumi fasik. Nak wong kuarit darah itu nganti kafir. Dan itu yang jadi perbedaan ideologi sedunia. Murah ahli sunnah itu iso urip ning ndi? Ning Amerika yo iso urip, ning Eropa yo urip. Wong dene nak darah maksiat ku trimo kafir. Jadi ora apa-apa. Paham ya? Jadi misalnya anak donator berkenal duit will nyumbang masjid itu ditompok kalau disumbang orang fasik nah kalau ada yang ditompok, mereka disumbang orang kak kabeh, lu bedanya apa? Mereka lah dihukumi kafir, konsekuensinya ya berat dihukumi fasik, konsekuensinya ri sehingga mulai bisa, ahli sunnah itu paling bertahan bahkan yang komunitas orang nakal kali juga itu bisa urip di komunitas kejahatan kira-kira kejahatan, kira-kira kejahatan, kira-kira kejahatan, kira-kira Tapi yang disunat darah itu mau terima fase. Mulanya jadi jauh kan jago kancanan wong nopo. Kejangan. Nanti tadi sih ya kancanan permati di santai nopo. Wong nak nakor, suara kodo mau terima darah ini nopo pak. Ini lho, beda istilah itu beda. Konsekuensinya beda. Sebab itu Islam yang menjamur di seluruh dunia itu Islam Sunni. Karena orang Sunni lebih fleksibel, lebih luwes ngadepi kepanikan-kepanikan yang tidak berjalan. Mereka terima hukumnya apa? Pas. Nah, orang kuaris sekali salah dengan ya, mereka. Nah, darah ini kafir di konsekuensi halal darah. Halal apa? Akhirnya mereka mudah sekali memvonis halal darah dan akhirnya membunuh. Mulanya guru kula, rata-rata ahli sunnah, guru ini tak boleh diomari. Ke awal contoh tragedi tak diru dari muslimin nyepelek no dari orang Islam itu tragedi apa? Anda gak contoh kode Islam itu hukum ikasin, nah kafir halal darah. Wong Kurdi coro sadam halal, coro wong Kurdi kelompok sadam itu apa? Mana yang aku pejabat di sini, contoh terakhir, contoh hukum Islam. Mereka nak dihukum kafir, dia konsekuensi halal apa? Darahnya. Dan nanti berat. Konsekuensinya secara hukum, secara sosial, secara politik, secara peradaban berat. Ya itu tahlilun. Kalau nak cerita. Riyin zaman konsisi Ali dalam Muawiyah. Itu ada tiga kelompok besar. Ini itu Sayyidin Ali yang Mbak Muawiyah. Kalian Amr ibn Ash yang jadi gubernur di Mesir. Tiga kelompok ini atas nama satu fakta politik beda. Akhirnya orang Islam berhenti. Sahabat-sahabat melihat ini fitnah biasa. Fenomena biasa. Hanya fenomena sosial politik yang situ-situ lah. Ono tukarana, perebutan kekuasaan, kerajaan, dan sebagainya biasa. Hanya itu dipandang sebagai fenomena sosial apa? Politik biasa. Wokwarbo, Aliyofasek, Muawiyah yo kok kafir, Abu Lahab tak betul juga tu kafir. Nak orang halal darah. Jika orang kelompok-kelompok soleh senggalah lo darah tiga orang ini. Kemudian Ali akhirnya mati terbunuh. Muawiyah berusaha dibunuh tapi tak akhir. Abu Lahab juga tak akhir. Tapi sama-sama tiga-tiganya ingin apa? Nah, alhamdulillah sekarang yang menjadi tren Islam di dunia itu Islam Sunni. Islam yang menganggap semua kitab besar itu tidak sampai kafir, hanya menjadikan fasik dan harus kufur. Ini penting secara peradaban dunia, karena kalau difonis kafir, nanti konsekuensinya nak nyumbang masjid ora oleh wong kafir nyumbang. Salat ora oleh wong kafir ora oleh napa? Ini penting kalau aturakan tentang mriki karena konsekuensi dari fonis-fonis itu berat. Nah, kalau sampai nangklet, tapi zahirul hadis itu kan memang ada, misalnya la nizani kinazi wawa mu'min wa la yasriku sarif kinazrik wawa mu'min. Kalau kemarin berdasar hadis itu tidak ada pezina saat zina kecuali dia sedang tidak iman. Wa la yasriku sarif kinazrik wawa mu'min, tidak ada pencuri dan saat mencuri dia masih iman. Wa la yasriku sarif kinazrik wawa mu'min, dan tidak ada peminum minuman keras saat minum dan dia masih mum. Sehingga orang Khawarij berdasar hadis itu mengatakan semua maksiat dosa besar menjadikan orang suka. Ahli Sunnah berpendapat bahwa kaitan itu tentang kaitan-kaitan kaya itu pakai ayat Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Dosa itu asal gak sirik, itu disepuro. Termasuk dosa mati ini, dosa jini. Tapi masalahnya nak dosa sirik ora itu disepuro, paham ya? Dosa sirik cara ahli sunnah darani pangeran telu, darani pangeran loro. Cara wahabi sirik buat sekedar moro kuburan itu perkara pasti. Sebulan ngitung sirike yo be. Ahli sunnah darani sirik wis pokoke darani pangeran telu. Darani pangeran papa itu lagi darani apa? Kedawe rapati sirik. Dan orang wahabi tidak tahu. Tidak sih, rekorak kena. Sepuluh ribat ini orang tanggung. Ini orang tanggung, belas. Orang tanggung apa? Lalu balik. lau antak sama fil arti jami amma Allah sebenarnya apa? Tapi kadang orang tak pesimis. Mereka terus ada ayat walajin nawah Allah apa? Allah yang tentukan dana. Allah itu hebat. Mulanya kita harus sampai elok ikhtiar. Lha ora ngono, tak kono iki kok iso ideologi iso dipadak, kok iso hebat. Gampang ulama Wahabi seneng prawan entu. Iku bojone bar mara kuburan tepi kumpul, ati kumpul iki kafir gak paham dikum. Paham ya? Ya ame. Kok saiki wong entu dadi bojone wong. Lah. Ya iki. Nek niat iki kafir halal dikumpul. Nah, yo haram. Nganti dikumpul, berarti meyakini orang. Nah, kok gampang oleh damai? Paham ya? Damai-damai sih. Uang-uang yang kena hukum sirik, itu sirik tenang. Hatinya kasih tau. Nama musikku, Nana Jasun, para profil Mas Bital. Hatinya untuknya kasih tau. Kok pengen bangun? Malah ini ulama itu rasa debat masalah mas. Engkau cair di, enak kena hukum di kono. Wah masalah kuno itu rasa sudah bantah-bantahan. Engkau anggar wa Muhammadiyah join kerja di UNO ya damai. Engkau di kanan anak IGNO pacaran di anak Muhammadiyah ya damai. Mergo panitia ini pengeran. Paham ya? Lu nanti dua lagi namoh Allah Pak. Kepanitiaan yang lebih canggih di bank kita gitu. Jadi rasa seperti mau rakyat kita yang mesej-mesej ini orang apa selamat Tuhan di Allah baik-baik kalau gue lakukan ada yang arah itu dunia orang apa daerah yang gue lakukan yang jadikan dia ingin Muhammad ya kakak Tuhan walau ada zaman sama kuliah pasaran bisa Muhammad iya, ya sudah anak, ya sudah orang Wahabi yang tentang orang itu dikirang dia. Wong itu sing dadi TKW dadi pekerjaan yang wajib dipirak di luar nombor masalah sosial ego. Lalu orang tak dulu nanti hukumi ngakoni sirek kafe terus ditutup Mekah gak haji. Ben kukut, kenapa? Tapi syaratnya juga tak bantahan. Saya ada ketemu orang lama wajib ya tak bantahan. Tentu kalian menang. Itu mesti bantahan. Jadi mau, gue neng kantor atas sama kamar dia. Kau nunggah nanti antel gue. Saya akan ragu lagi. Padahal nunggah santai lu ino, pandai. Nur, saya akan ragu lagi. Bukan ini mati ya kak Allah. Jadi kak kuali, itu nunjuk nona masalah manhaj susah dicari. Tapi ini kalau lagi nabo kak Allah panemu. Akhirnya nanti ngomong ini rasa kasih jalan-jalan sendiri. Ini rasa khawatir. Ya. Saat ini menek ke global, buat malam itu ya hilang sila. Ya, wadabi bicara sampai orang NO, orang ini, orang NO bicara sampai Muhammad yang pun hilang sila ke arwah hari ini. Apalagi sekarang ada urusan tempat kerja. Tempat kerja atasannya bisa Muhammad ya, bawahnya NO dan balik. Itu jenisnya wala hinnafo, hanafo. Itu order juga ada cerita. Karena urusan seks itu paling menang. Boleh bisa berurusan bisa, urusan biologi itu paling enak. Kalau ada cerita, seorang ulama mengatakan, ini aku ngotot berpendapat, nah annal abda yakhluku af'ala nafsi. Uang itu bisa menciptakan kok perilaku ini. Bukti apa yang ngasih, yang ngasih, yang nunggu. Lah, uang kabe perilaku ini digawe Allah, berarti nafas elek, tanggung jawabnya. Nanti di pisah mergowong dianggap menciptakan perilakunya itu. Jadi intinya uang sama tokno perilaku. Suatu saat ini dituju wedok sini. Yang meyakini uang ora iso nentokno ikhtiare dhewe. Ora kabeh sing dikarep nomor iso ketek. Dan lima perkelon. Uang lama terkeluar mesti lumlah. Mas sampean kepengen menang, ya dia lakoni. Dari uang bisa lakoni, apa sih dikarep? Itu apa? Mungkin ini contohnya, kok aku kepengen ngasih, kalau ngasih kepengen nunggu, ya lah. Gue kan balik ini keluar, kok gak bisa. Loh ini kisah nyata. Uang paling gampang kalah di urusan kita. Kalau Allah Kiai Muhammadiyah, orang kuno, wong eno gede. Wong Muhammadiyah fanatik, roh wong kuno yo. Tapi sampe gak iso penting nek cari sing mbok seneng iki, sik kuno sik ora ku. Kuwi iso penting nek cari sok sing wayu. Sing kuno sik ora. Dibule iki rugi kalah duwe duit. Mumpung gak duwe wong to seneng. Paham? Wong yo gengsi. Masak saya kok marung ning warung elek. Tapi nek urusan wedoan, gaji yo gelem tetep ngopi ya nek urusan wedoan. Wong to gengsi urusan makan, masak pejabat naik tiket. Tapi ra iso urusan atur, masak pejabat suka nopo? Ora iso, nek atur. Kok iya, ae gaji yo banget. Pangeran wis ngilangi, ilali satu pejabat nopo? Glesek, ae menungso mulai kok ae apa glesek. Dan wedoan, gak tata nopo? Mulai sing nyaeno antan mazhab iku ora usah debat ning kabul mata. Ora usah rekonsiliasi di mediatori menteri agama, tapi ora usah. Engko anggere do pacaran, do di nafsu dhewe-dhewe, damai dhewe. Kok kasilnya mitra gagak. Wong Islam kudine mesti dino ora kawan, nak ngomong, wong Islam yo kalah sugih mbek dino. Tapi dene nak kulaan mbek. Bisa dadi dicari ketemu ning ngono. Tapi kok bisa jaga ke nopo? Iki dene wala kita puha Allah kan nopo. Mulane ketika ulama-ulama tidak ada musyawarah kecuali berkah. Mulane wa ja'ala musyawarah hasabkan nopo? Lah. Wa amra mustaqim. Ngene kok berkah wa ja'ala musyawarah hasabkan nopo? Lah. Kesanan enggak dene tempat sing memperkenalkan. Mereka suku-suku yang tiga, kemudian oleh Nabi diberi sang. Jadi orang awal sampai khusus, saya kira posisi musuhan, tapi posisi apa? Bisa. Mereka zaman Nabi, orang rana pacaran, rana persusukuan. Dan ini kira usah diberi sang, ya jangan. Gua ada yang dihen, kok pacaran di anak Kiai Muhammadiyah. Ketemu Pak Kabel Kuliah. Serambakan kumpul. Wah, serambakan apa? Paham. Misalnya kalau orang kawin itu harus ibu seneng ibu. Tetapi yang pertama kuno, cara kuno tak yura. Kita paham belum tahu lah. Mulanya fokus sama Allah Al-Azim. Nah, kalau lalu juli nalinat, fokus Jawa, apa? Ya, si boleh mau nama. Ikhle? Mulanya benar Banja Kulon. Banja Kulon sampai sekarang khususnya raka rumah. Tangan-tangan benar-benar. Sebab ya, kalau tak roh jauh bus, itu kita kakir hati. Saya kandung bintang kita ini semua ini. Sama ini gak tahu. Kodoh kaki ini cetok-cetok kardi ini tidak tahu. Dan kita ini apa? Kodoh kaki ini cetok-cetok kardi ini tidak tahu. Nah, saya ingin ngasih-ngasih ini. Jadi saya tidak tahu, kaki ini ngasih cetok kardi ini. Nah, ya uang itu boleh kalah, tidak tahu. Mereka biasa, biar rasa suci. Mereka bilang, biar ini mati, ya biasa. Umum-umum lah. Tengok jadi telingko, jadi kegedean, sorry lho. Wontan ini, aku kujian, ini masalah perang ya. Perang yang gue awal wajib perang, ini berat sekali. Karena masih wajib perang meskipun 1:20. Ya, 1:20. Jadi, iya aku minkum isru naso diru narek itu, ini ada. 20:200 kan berarti 1:20. Jadi berat. Misalnya orang Islam sitok kayak Ruben, ketemu orang kafir orang pulau. Itu tetap kusuka gak sepi. Malu karang. 1:20 apa? Ini berat banget. Tapi ini sohagat, karena mereka tidak mencintai hidup secara berlebihan, dia biasa. Yang marah yang lebih, tidak mau kewajib mati. Mereka kewajib mati, ya mereka. Kayak kucing wani macan, kucing ngopo. Ya kucing nekat. Uang pikir, kucing ngopo, wani macan. Jumlah jawabannya kucing nopo, kucing wanit. Rancangan uang kan jenis kucing nopo, kucing nopo. Jumlah kucing nopo. Lari yang diawali ujubil kita, ini itu 1:20. Jadi ini perlu keluar terangkan. Sehingga orang Islam pas mungkin berat sangat. Ketemu orang rompul, orang oleh Melayu. Kucing tetap nopo. Dia. Terus Allah ngeringan lo itu, saiki 1:2. 1:2. Jadi yang perlu kalau terangkan menyangkut kita. Satu banding juga. Itu mendikannya pengeran wa'alima'an nabikum nopo'ndok. Dan Allah tahu karena pada diri kalian itu ada unsur lemah. Artinya ketika orang Islam banyak, ini rumah Allah tenang. Ketika orang Islam banyak, ternyata secara mental perangnya sedang lemah. Itu gawane mayoritas. Corong Jawa, wong nah, balane akeh gak ulah, gak tahu, gak ulah. Riyen zaman kita kurang senjata, perang gerilya berani. Saya ini militer pirang-pirang karena kalah duit, kalah kemerdekaan, wedinane ra karu. Is'ak jabat gumtah trotukum, falam tuhni antum nopo, saya. Sesuai maksudnya ini, is'ak jabat gum nopo, ini penting kalau terangkan. Bentangkan imamnya benar. Ciri utama wong mu'min itu tersambung di Allah. Ini rumah Allah. Ciri utama wong mu'min itu tersambung di Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu mudah dilakukan saat kita sendiri dan saat kita lemah. Misalnya gue ngadepi wong kafir 10, belum rah, belum tawakal. Ngadepi wong pula, belum rah, belum tawakal. Tapi nak gue status ngadepi wong kafir 10 atau 10, wah mesti menang. Membolo kita status ngadepi 10. Mulanya ini sejarah-sejarah, perang punen wong Islam 10.000 luwek, ngadepi wong kafir 10.000 malah kalah. Padahal yang perang Badar bolak-balik wong Islam 10.000, ngadepi wong kafir 10.000, men. Mengilir-ilir. Iku bukti bahwa Allah menghendaki wong mukmin juga tercerabut contoh akar iman. Wong mukmin kudu tetap bertaut, bersandar, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pada jumlah kuantitas maupun jumlah kekuatan fisik. Atek wong mukmin mencoba-coba tercerabut ke iman karena GR mayoritas mesti kalah. Mergo itu mengingkari fitrah keimanan, jadi mengingkari fitrah. Jadi itu anak yang pengiraman. Malah ada yang ada santri yang niat ini bang haram. Ada yang ada BN yang malah bangkut. Nah, ini Pak Mekah malah itu. Mergo yang lecer orang iman, harus meyakini haram kok emek. Atau aku yang emek, melihat tidak meyakini haram. Tapi kan gak bisa, aku harus mu'min kok meyakini haram. Ya, namun rasa Allah. Jadi Allah gadah sunnah wonten ing ngriki niki teng kitab-kitab hakikat diterangaken. Allah gadah sunnah teng tiyang mukmin. Ketika tercerabut dari iman, itu akan dikasih kekalahan. Dan tercerabut dari iman bisa dibuktikan misalnya perang banyak kemudian merasa pede. Karena temannya dibuleh wong kafir sing duwe sikik ke. Tapi taklum Islam sidik, ngadepi wong kafir akeh malah menang. Mergo Pak Sidik iki dene ikhtimat ala Allah. Ora terserabut nomor iman bil. Dan ini penting. Jadi sing disebut waya wa mahuna ini if ajabakum kasrotukum salam tuhni angkum sayyid Allah wadhafat alaikumul fakir. Sebab itu setiap kuantitas itu banyak melimpah, mesti ada unsur anmatikum, malah menjadi kita lemah, kita cemen. Dan tidak boleh terjadi pada orang Islam sekarang juga. Kita harus meskipun orang banyak merasa bahwa ikhtimat kita apa? Allah. Ini pertautan kita hanya apa? Allah. Dan ini kalau tidak dijaga repot. Kalau saat ini orang Islam secara kuantitas kita akan saat ini orang Islam nanti dari partai Islam nyongkongnya agar orang Islam milih partai Islam. Wih, orang Islam wakil masuk partai Islam kalah. Malah dia ya. Kita ini ngomong sunai pengirang. Sambil akhir. Itu mesti hitung-hitungannya tak ada lemah. Karena kebanyakan ini kemudian diimani bahwa jumlah banyak dan jumlah yang mendu. Tapi falam tuh ini angkum nopo. Terus-terus aja. Ya Tuhan Nabi Yuhil-Nilin Nabi Kulungu Capa Siro Memang Kegiwong Si Egi Kenggangin Dalam Kekuasaan Siro Kapsir Minal Asro Sangin Siro Pro Tawana Wafi Siro Atin Al Asro Kuliman Si Egi Kuminal Asaro Wafi Siro Atin Al Asro Asis Siro Egi Tol Kuliman Si Egi Kuminal Asro Iya lam lamun perso sapa Allah Allah fi qulubikum ing dalam ati sira kabeh seron ing kaapian. Iman nanti kese iman wa ikhlas lan ikhlas. Yuk timo pamari sapa Allah kudu ing sira kabeh seron ing kaapian. Nima dibanding perkara uki kakang den alap apa mahungkum sing sira kabeh minal tiga isang ing tebusan. Bi ayu do ifau kabar sang lipat no sapa Allah ing malakum kudu sira kabeh dikinya ing dalam dunya. Wa isi kakum lan ganjar sapa Allah kudu ing sira kabeh sil akhirat ing akhirat. Wahyu firman-Nya kepada sopo wala kumarin sira kabeh sing ngucap ing pira pira bisa sira kabeh. Mawa wau kang wau kok sing tak sing akeh nek ora ne rak sing mung terakhir welas. Wa yuri tulamun ngertakno sapa wa yuri tulamun ngarta sapa kufar maksude kufar sing mung ditawal ayil afro tegese pira pira kufar sing ditawal. Ngarepno khianataka ing nyianati sira Muhammad. Bima kelan perkara azharu kang mertelakno apa minal qauli sanging pengucapan. Bapak sono moko teman-teman wis tau nyarati sapa kufar Allah ya Allah min kafi sang istrine iki peristiwa. Apa blasan kring iki kese sirune peristiwa padar bil kufri iklan nglakoni kekafiran. Faham kana moko ngekei kemenangan sapa Allah min sanging kufar. Mesti ngekei itu kemenangan wong Islam ngalahan wong kafir. Dibadrin oleh perang badar. Kotlan apane mateni ini wa asran lan pawanan. Halia tawakku mongko arep-arep sapa wong Islam jagal kan sebagai dengan mokono penas kejadian. In adulamun bali sapa kufar. Wa wahu ta awal wa alim min tasim bi sabu khalqi ila makli wa hakim min tasim bi kitab fi sudi in dalam tindak lampai. Mone kula terang apa ni pak iki mboten salah paham ya. Jadi ini kira-kira agar lebih jelas ke bawah. Masalah perang perang gua lima palangan. Ya kula terang lagi masalah gua lima. Nak cara dasar moral, barang nak rawehe ra oleh dinggo. Nggih, barang nak ora rawehe ra oleh dinggo. Dadi sampean ra iso misale pepes dina iku kafir terus kowe nyolong mobil nggih sega motore ora. Tapi ning masalah nggone Pak hukum diwaris. Nggih, hukum napa? Diwaris. Ini cara kok iso kok kabeh mafasid muqaddamun ala dalil asal. Semua yang berbentuk antisipasi itu lebih penting ketimbang menarik kemaslahan. Di contoh paling gampang itu, uang kafir kan perang dengan Islam misalnya yang kerja. Perang riyen kan betul onto, betul jaran, betul perdagangan, betul wedoan. Ini sekali kalah, jaran ini wae wong Islam, pedangi wong Islam, wedoan ini jadi nopo. Ya, jadi kena dikumpulin uben, jadi amat, kena dikumpulin nopo. Ketane wong Islam kan amora. Kowe doane yo dunya, dunyane yo nopo. Tapi masalah golima itu memang baru disalalkan era Nabi Muhammad. Ini rumah Nabi. Disalalkan nih golima era pinter Nabi Muhammad. Masalah golima yang sensitif. Contohnya gampang kalau bolak-balik nak ngaji tentang putih-putih cerita. Golima contoh paling gampang ini, ono maling. Utawa wong karo ning sampean nggawa pistol. Pistol lak lek maling. Nggawa pedang ne pedange. Saran tukaran nek kowe kalah. Kowe lak iso kabeh ati kan ora. Monggo bisune bisa wangsul. Monggo pedange beto. Lah nek iku sing mbok lakoni berarti maling iki duwe senjata meneh, duwe pedang. Cara Islam pistole kudu mbok kuasai, pedange kudu mbok dengan gak kuat lagi, biasanya gak beli alat kejahatan lah. Terakhir. Jadi rakyat kalau misalnya maling, gak tegal, gak pantau, gak kalah. Monggo bisulnya di bawah sel maling. Terjadi di bawah sel, silahkan bisulnya di bawah lagi. Mungkin kapan-kapan kamu butuhkan lagi. Kamu udah karo ngajari bandingan jadi bandingan ter. Nah, sebab itu syariatnya Nabi Muhammad dianggap oleh asik timbang syariatnya Nabi-Nabi Isa. Meskipun tawangannya juga ada kok. Malah orang Barat itu senang muncul orang Islam jodoh lewat kekerasan, lewat garam. Itu gue nih. Moral karakter. Pakai dalam banyak hal kita harus begitu. Perdamaian bajingan, perdamaian penjahat, atau tembaknya tentu kita harus. Kalau enggak dipakai alat kejahatan. Orang kok PP hatikan monggo kalau langsung lah kemalin dengan gambel malah. Nah, sebab itu di Islam, ketika orang kafir kalah, harta rampasan harus kita kuasai. Karena kalau kembali ke mereka akan menjadi kekuatan kejahatan lah. Jadi masalah wedoan ya, matang wedoan wedoan itu ngalah-ngalahin senjata itu alat produksi, produksi milih milih nah lo kafir tolong ngeru ngadepinnya wekane lah, pokoknya lo kafir 10 lah itu lagi lo kafir 10 lo nganti rong puluh lo nanti babon paham gitu lah tadi babon ini si kuasa itu si kamai tantri lah si kuasa itu kafir tetap gen jadi wedoan itu kan alat produk jadi dikawal makanya karena itu jadi produksi wongnya maksudnya lagu telontok ya paham paham lho ini kita kena ribut sebab itu masalah reproduksi perempuan itu mati oleh hormat tidak ngamak mergul dia untuk produksi umat karena sampai Nabi nak ngedikan antikul walu dal wadu fa'ini membaring dikumul umat kita boleh berdoaan, boleh duduk sing ganaan mergul aku bakar, kok matku ah artinya berdoaan kan karek sing warna walau kalau bolak balik matur apa wajib rosto parutin rabi rondo kembang yang tidak dirabi orang pasak melahirkan pasak tidak dirabi muskofa melahirkan orang so tapi sama orang Pak Yai kalau senang kakak anjir tapi tidak terlihat ya periode kakak anjir tak terakhir ke dirabi Yai lebih berukuti mau anaknya wajib paham ya sementara tidak dirabi maling kok itu produksi maling tapi tidak kontroversi ya kontroversi seorang api yang ngomong tetap api yang ngomong hitung-hitungan tuh, hitung-hitungan reprotowo. Tapi ya tapi ya diwale ya tenan jenenge lan bahasa. Kula produksi sampu berdi. Ikak dibae mencelat dudune. Ndok dikak mencelat. Dikak. Lah iya to, nak kowe keluarga merempua, roken nekak mayang gendek kembang. Ngeplangno dikak to lan wong dikak mencelatno dikak. Dene ngomong kasen kabur. Ya lek wong dikak masih nang memang masalah perempuan, masalah itu panjang sensitif. Mulai Nabi Adam sampai kiamat, panjang aneh. Istiak ngadepi perempuan aneh. Nak wong soleh, ragilan rabi, wong-wong sing macam-macam. Ini kurang produksi kesalahan. Nak rabi ya sama tenang, terkontaminasi kesal. Tapi konsekuensi baliknya ketika wong wedok dibalik, non inggone wong kafir ya bahaya. Mereka kok produksi jumlah wong kafir. Mulane Quran lu nak ngrang ngono ten diulang-ulang dalam konteks yang berbeda-beda. Lagu nakhilun lagu malam yakiluna lagu. Sok diulang-ulang. Sampai sahabat kalian di sini. Ngadepi wong wedok amat sing kok ora pasang keren di sini. Bingungnya satu sisi ngerasa dosa, di sisi yang lain harus dilakukan. Lha coba tak sampean tak pikir, poligami itu sampai saja ada di masalah. Terutama masalah itu, masalah dengan poligami. Padahal senek mati poligami yang wedok, berarti kedua ketiga. Nelangkar orang wedok pertama, untung nomor kedua ketiga. Dia semua sejarah kewalian kenabian orang Islam ini dia baru baik wali-wali berseneng wali. Saya ini orang Islam buta kacir perkara doh. Ini bener sih dia, maksudnya kan rasulah. Jadi kalau kalian ini masalah Ahmad ini akan menghitungnya juga terus kelompok Islam itu rebut wong wedok loh. Wong wedok itu alat produksi, ngalah-ngalahi alat militer. Nah wong wedok dipimpin wong soleh yang produksi wong soleh, dipimpin wong soleh yang produksi wong. Tentu Islam mensarankan selalu wedok ini produksi wong soleh. Sebab itu warimah wong wedok rawat dibalik wong kafir, tapi ditarik ke wong Islam. Nah dibalik wong kafir, artinya dia ngerti alat produksi tetap dan akhirnya paham ya? Makanya orang barat itu senang menuju Islam itu agama yang jorok mergo mengambil amat yang milik orang kemudian diambil untuk orang Islam. Tapi cara pandang kita tidak begitu orang itu tidak mau orang itu kan netral terutama yang belum beragama masalah netral di radio nakal ini tradisi nakal, di radio sholah ini tradisi. Ya sama seperti milenial. Milenial terakhir tidak ada sholah, apa orang? Mulai yang dikandikasi Nabi. Khom senan tohun na nabiyun kok. ono lima hal yang nabi sedurungku ratau tiga ini tiga ya aku tak. Ini termasuk wa'ukhillat li al-gunahin walam takhil lali ahadid wa'limah dihalalno ni aku. Dan ternyata sekarang sistem Amerika Eropa sama uangnya penjahat atau orang-orang yang yaitu money laundry itu kan disita dibekukan karena kalau uang-uangnya penjahat narkoba masih tidak milikkan artinya membuat mereka punya energi, punya tenaga. Itu bukti bahwa syariat Islam itu benar bahwa semua potensi kejahatan aksesnya harus kita punya karena kalau dikembalikan ke mereka akan menjadi alat kejahatan termasuk perempuan. Jadi perempuan malah paling penting kan? Karena ini alat produksi alat apa? Produksi akeh keluarga dari mengabangan, jadi keluarga dia ini merkut tidak dia. Cepat berubah itu, ya akeh ini tidak diwongan, karena anak-anak itu jadi ngomong. Nah, mana sampai pengiran fanatik, atau ibadu, atau ibadu, atau ibadu, atau ibadu, atau ibadu, atau ibadu. Al-Khobisa, Al-Khobisi, Al-Khobisi, itu penting, hitung-hitungan kaitan jodoh itu dalam Islam penting. Mulai sampai Quran ini cerita penting deh. Quran itu satu-satunya ayat yang atas muamalah di benda ini suaraku ini sampai kata. Gua balik. Satu akad muamalah, istilah surga di benda akad atau sebaliknya banyak dalam masalah nikah. Nikah yang tepat. Ini itu terjadi ayat wala tanqitul musyrika bi hatta mukmin wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau aqrabu wala tanqitul musyrikiina hatta yu'min wala abdul mukminun khairum min musyrikin walau aqrabu terus ada ini pula hidayah ja'una ilanna wa wa yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'izni. Kau ingin bergeman dari kaya orang lejok musyrika. Orang Islam mu'minah itu sampai dilapi orang kafir. Sebab orang kafir itu ngajak orang merokok. Wawal yadu ilang. Mestinya dalam amalah. Wawal yadu ilang nikahil mu'minah. Faham ya? Tapi ilang nikahil mu'minah diganti wawal yadu ilang. Nak ngomong nih. Kak sing melahirkan keimanan itu langsung jadi yaitu ilal jannati wal maghfirah. Ditambah apa? Wal. Itu gak sekarang sampean di Irian Jaya di situ akeh wong mayoritas gara-gara wong Madura rono. Ada utate kene ditinggali wong masuk rapi wong kok. Itu atake dadi eh. Rukun rapine papat Islam itu tetap sudah menemat dasar sejuruh semua orang. Jadi baru kaya Islam negeri yang jaya dibidik berkonomasi tak tempat di radio Islam. Hal sebaliknya umpamalah di radio Islam tentu tetap menyekati. Ini pentingnya nikah. Mulai nikah menggunakan Quran diganti yaitu ilal jandabi walafiro. Jadi satu akad mu'amalah sing langsung digenti bentuk kata surga dan makhiro itu hanya masalah nama nikah juga bener. Wawal yaitu ilal jannati wal makhiro itu apa? Sebab itu masalah amat. Harusnya polemiknya tidak sekedar biologis wajan. Bukan urusan seks wajan. Bahwa perempuan ini bisa produksi orang kafir karena dinikahi kafir. Dan bisa produksi orang Islam karena dinikahi orang. Sebab itu tawanan perang perempuan harus diambil. Bajari itu ekstrausasi harus. Namun kalau perempuan, nah itu perkara ini. Namun kalau langsung. Buat terusan diwajib, nogur. Ini pun pun pulang. Aku langsung, Pak. Tapi cara hitung-hitungan sosial politik memang begitu. Kalau tidak diambil, potensinya akan produksi kekal. Sama kalau pedangnya tidak diambil akan menjadi energi kejam. Faham ya? Jadi bersama ngerti. Mulanya disebut fakulu mimal konintum halalah. Kalau terusannya, saya buat aku. ojo mangan produk-produk tapi napa wae. Bahwa unsur kita ngambil ghanimah itu karena takwa. Itu menjaga institusi agama supaya tidak dirongrong oleh orang kafir yang bisa mayoritas karena perempuannya kamu kembalikan dan bisa kuat karena pedangnya kamu kembali. Paham ya? Pakulu minimal menghitung halalan toiko dan tidak kuat. Ini banyak salah paham yang terjadi. Karena kan dalam hal si era sekarang, era humanisme, era apa? Kan kesannya orang Islam ujur. Masuk di buku wedoan, dipek. Kita jangan hitung di buku wedoan, stok wedoan ini nanti arah produksi. Dia bisa produksi orang Islam sebanyak-banyaknya, tapi bisa produksi orang kafir sebanyak. Tinggal siapa, di tangan siapa perempuan. Karena mereka ada suaman kono. Bisa gue hitung, aku sih kena pengaruh, apa gue sih kena? Nah, kira-kira gue sih kena pengaruh, lerek. Ngomong dari dia itu sering konsultasi, gue sih bangun santri, nah rapi santri kira ketemu kira dan tambah parah. Ada nih kira itu gue lagi seneng uang nasional sampai nanti ya enak. Nah terus dia, kalau perjuangan agamamu, gue perjuangan dunia ini sampai terbilang. Gue perjuangan ini kau nonton. Tapi kira-kira aku kalah. Mesti aku rasa di pojok loh, soalnya kebetong mau. Mula-mula mengubah motor dari CD ini lah, itu mana sekarang? Kamu faktor perempuan yang kita memang kita lakukan. Dan ini orang-orang dia, ini rata-rata orang membicarakan, karena kesannya urusan urusan biologi. Pasal Nabi itu paling sering membicarakan perempuan paling. Bahkan akhir wabah Nabi mendikan Anissa mengatakan, kita salah kelola tentang perempuan itu fatal. Sampai Nabi mendikan apa? Jadi kamu udah umati-umati Anissa, kelolalah perempuan secara baik. Takutlah tentang urusan perempuan. Di Quran juga sering. Wattaqullaha alladzi tasaa'alu wa nabiyyi napa? Rahim ini dia wong lanang apa wong wedok? Rahim wal akhar. Rahim ini perempuan apa lelaki? Tapi sekarang dia ulama-ulama itu tadi bicarakan perempuan. Padahal paling vital di Islam itu perempuan. Sampai sebagian hadis nerangno apa khairu mata ibunya almaratus sohnya. Karena kekalian perempuan ini luar biasa kita. Sekarang banyak pejabat keblimer, gara-gara perempuan atau gara-gara lian. Kadang orang rata tertarik duit. Tapi gak rata tertarik duit. Tapi gak keji. Lalu ini kata ya. Perempuan luar biasa. Penegakan negara susah gara-gara kasus itu kan. Di kerajaan olah kalah juga senang. Kiai gagal jadi kiai kata di pertolongan apa? Uang rumah tangga kan sejahtera faktor itu. Tapi walihannya gimana? Generasi kecalai yang bisa kita wujudkan juga kalau ada perempuan. Karena dia punya rahim. Perempuan punya rahim. Nah, sebab itu dulu Nabi itu sering menjalankan perempuan Anissa. Fa'innakum akhattumu nabi amanatillah wa sahlatum furujan nabi kami masing-masing. Nabi itu dulu tidak kabul saat menghentikan wa sahlatum furujan nabi kami masing-masing. Ketika tentang mereka Nabi jauh ya mak syarat sabab manistatu amin kemulia atas aliyat al-jawah fa'innu al-tun urib basar wa akhwanu jilfah. Susah aman saya dipikir kita ini kan orang Islam merasa bahwa dina itu dosa besar dan dina itu menjadikan kita di neraka. Mulai makhluk yang ngomahmu itu, paham ya? Bojong itu. Bagaimana dunia itu penopang kita masuk suatu? Kira kue ragam sama dina, itu lho dua obat. Jadi bunyi kue wae obat, tenang apa kok? Paham ya? Umur ini lho sudah wae, sudah ada lapang lah. Tapi kita tidak bisa lebih suatu. Mereka Cina itu sakit. Jadi orang Cina mereka juga pasti kita ngomong. Faham ke? Dan itu memang awal pun Cina kan. Jadi aku atau tulis bahasa, apa nama apa? Mulanya saya Cina Umar, kafe sohabat. Nak nama itu juga, itu dia kebiasaan. Itu yang penting, so nangkal berarti. Nah kita gak pake ngelak buju malah urusan warisan untuk dunia Taurah. Kita langsung ngelak buju kok fungsinya gak warisan karena untuk dalil konti. Mak cara Islam malah hari dalu kau wabunan apa? Malah wedok tak kau wani tak mumpiro. Jilur-jilur untuk kau kowe kan? Iya kau pun takde. Kau kau nasi kau pun. Aku bilang dari mulai si Dina Umar kafe sohabat sering ngetikan Anissa. Masalah perempuan sekali salah kelola negara itu fatal. Coba berapa ribu perzinahan prostitusi karena ada germo, ada tempat perempuan nakal. Tapi berapa juta ketahuan juga lahir karena almarhum. Di Quran banyak sekali masalah Anissa. Anissa itu diulang-ulang. Bahkan sebagian surah Quran disebut surah apa? Anissa. Mesti tidak umar nanti, wonten sohabat. Niku ngeluh nom gugur sini itu kan di daerah orang sisi ngamuk sisi akhirnya berkonsultasi dengan Cina. Saya nak berkonsultasi, dibule pak gugur sini cerewan dua daerah orang. Sampun ya Amirul Mukminin. Sampun saja, tapi apa rokok? Sampun. Sampun si orang matur kok sampun. Oh, dibule saham Man roa man ajabat rutin roa sentuh roh faltak di ahlani fahim nalu yang tepat wong yang tertarik sampai rondo berwong dia nang cepet-cepet makani buju ini itu pilih bisa mengekam gue wong lana yang bergar mesti kaku masih orang asalnya telo bergar pokoknya asal bergar apa gak dan itu nanti gak malu bicara itu gak malu karena ini masalah ini masalah apa? Masalah ini. Saya paham juga, selamat suungi. Selamat suungi ya penting. Hari kedua sampai selamat menang. Uang ngumpulin gojolnya jam 2. Jam 2. Uang lantai itu kuat menang itu nanti suai menang. Bunyi itu tetap suung. Akhirnya bojolnya orang sebenarnya tetap. Dari jenis gue itu, orang layabat. Maksudnya apa? Orang apa? Lupa yang pentingnya ini, dari nanti. Albat dulil basar, wakonulil. Lah, wong wedok sekali salah kelola itu nakal, ngalah-ngalahi wong lain. Mulai Nabi itu sering bicarakan sama. Kalau nanti diundang ke pengajian pangkayat. Saja ini kalau paling benar-benar pengajian. Tapi karena pengapesan bisa di jalannya Bapak, kalau suci. Ini kalau cerita, kenapa Nabi Dawuh, hei wong wedok-wedok, aku roh gue aksar ahlina. Karena kamu terbanyak membunyi neraka. Lalu itu orang banyak penghuni neraka ya. Tak nakal-nakal wong lanang itu sedina paling dua terkuat dina wong itu. Wis paling banget. Karena wong itu naik tamu nih kan. Iya dong. Wong lanang paling nakal paling dua terkuat itu sedina paling kencang uang dina wong itu. Karena wong itu ya. Karena nanti kalau nah tamu nih lo pulang berarti dina wong itu. Tidak nilainya statusnya begini punya. Nak sedihnya itu jino rompulo, berarti sedihnya itu masih nong rompulo. Berarti menciptakan 20 kali kepar, kepar. Lah sehingga kalau satu si rompulo, sementara ruang lanang sehingga kalau terjadi dua kepadanya. Ini gue yang kuat, kuat ini. Ya gue tenter. Itu betapa hebatnya Nabi saat baru Pak ini rohai suku nak akar alim. Lah ono bewongan SM sing pro gender dari Nabi diskriminatif. Gimana posisi lelaki dia lebih tinggi ketimbang perempuan? Ini bukan Nabi diskriminatif, memang potensinya begini. Iya, potensi ini wong wedok kali nakal itu itu jinak, wong wong kurang pulau. Cari tahu deh, saya kerja kuat apa? Mengapa wong mana kalau nakal? Pemicu, berarti si orang pulau penting loh. Sudah begitu banyak kejahatan. Wong diruangi merampok, jadi itu nikmati perempuan. Wong diruangi korupsi, nikmati kelamaan. Nah, ini jadi awal dulu mati si bakri, Mulanya ngebicarain Nabi, gak ada satu maksiat kecuali menarik maksiat yang lain. Gara-gara ada prostitusi, wong jadi bajingan, jadi koruptor. Dan yang itu nikmati perempuan pengikut. Berarti anane prostitusi mendorong kejahatan yang lain. Itu wong garong jadi nikmati perempuan dan sebagainya dan sebagainya. Kau mau tahu nggak anak ini video sebelum itu itu satu ngerok. Mereka bingung dia kuwapas dengan ikan anissa, anissa, no anissa. Tapi sekarang itu tabu. Orang bicarakan perempuan loh kan. Sebetulnya tidak apa-apa kita sebagai ulama kita diskusi. Ya kecuali diskusi ada begini dia kena ibu masuk naik ibu. Maksudnya potensi itu Islam loh pasti. Orang dibicarakan gosip dia itu menarik orang sih potensi untuk Islam dulu kita katakan makhluk yang namanya perempuan kita katakan. Wah bahasa tuh main rempet. Wah tembikin orang kritik yang nanti. Pada ada uang ni tu orang bahas Islam dulu ramet dulu mesum dulu. Mulai mulai nyebut bahwa adat-adat begitu makanya amat itu menjadi kontroversi ibarat. Islam bahkan dituduh jorok. Tapi sebetulnya ada urusan jorok, potensi perempuan orang begini. Buat karantina jadi apa itu di markas kesalahan dan akan memproduksi orang-orang sholat. Tapi buat dari orang nakal ya akan memproduksi orang nakal. Karena dia punya rahim. Wattaku wa al-ladhi tata al-unadhina wa bahkan kalau akam disesajarkan Allah, takutlah Allah dan takutlah tentang efek rahim. Efek apa? Rahim sekali kalah keluar itu ngeri gitu. Mulai Allah senang, nah Allah mandiri itu senang. Mereka nafsu, potensi dia itu rendah. Wong wedok misalnya nakal lama, dia anak luruh. Kesibukan anak itu tidak ada potensi dinanya berkurang. Baru saja ya, misalnya dicontoh. Allah ngitung kan orang sekedar sejina, tapi dihitung 1, 2, 3, 4. Wong wedok nakal lah kok dia anak. Tingkat kesibukan rumah anak itu sudah seno meminimalkan perzi. Tapi nak ambil anak, potensi dinanya lebih tinggi. Mulai lagi nih, terus uang nak kawin nang duit. Jadi mau mau lonte lonte berzi anak itu tetap meminimalkan perzi. Karena tingkat kesibukannya dia rumah anak tentu akan mengurangi potensi keringannya berzi. Wah, anak tetap dari rumah. Jadi, berarti kalau Islam, si anak yang lontir, lah, tetap dilaku alam, tetap di dalam anak itu. Gue enak berislam, anaknya kan tidak berjaya berjaya. Di dalam jadi santri, jadi gue ya, jadi iya, ya, kan? Orang-orang kalau kuno, dari anak, jadi gak sah, jadi rumah. Kemarin Nabi ketika jarum, apa-apaan itu lalu dan waktu itu tidak main-main bahwa kalau kamu sudah nikah harus tetap punya anak karena anak ini akan memproduksi kesalahan sekali perempuannya itu nanti dikuasai orang dolin akan mereduksi kegol contoh gampang tak miki setelah ditemukan apa lah hal-hal perkembangan sekarang itu bisa disangkok jadi bayi yang lagi lahir itu organnya akan masih normal semua itu setelah dibunuh tapi batang otaknya masih itu bisa jadi suku jahat. Nanti kalau ilmu magis itu ditemukan berapa ya potensi perempuan. Uang nyewa norakin, kemudian dua anak, nah dua anak jadi perbekalan nek. Nek, mau jadi bank jantung, bank ginjal. Dan itu bisa terjadi kalau perempuan nakal semua. Yaitu artinya mau dibayar untuk merobosi bayi, dan bayinya nanti jadi kepentingan apa? Nek. Tapi kalau perempuan soleh atau mati, pasti bang di desa miliar tapi rasi ridani penge. Gak suka apa KN sebenarnya ridani Allah. Dan ini perempuan, makanya Allah itu mengulang ulang asal Anissa, Anissa. Sampai nanti gak diwafat Anissa, karena mungkin bisa pas. Nanti itu kalau bisa kan diundangkan di Amerika itu baru kontroversi. Kalau itu diundangkan itu bayar kan. Setiap perempuan bisa rahimnya di dewa, terus anaknya kemudian milik rumah sakit misalnya milik medis jadi bab medis nanti kalau jantungnya memang suka juga rusak tinggal diambil nanti pikir gue jenak dan itu bisa terjadi kalau perempuan itu nakal kan mau di dewa mau di dan saya ini uang malah ini uang lah nanti marah teman-teman baik rohin supaya itu Mergo anak ora menarik bagi perempuan. Sing ora pati soleh menarik mergo itu akhirnya banyak perempuan dikuasai wong ora pati soleh. Mergo soleh gak menarik. Urung rapi istilahnya, kowe nampa panganan yo. Pemanasane wis ra ngeri. Pemanasan. Wis ora nyewa piyan. Nampa ge panjenengan iki cukup ge ampun nuntut napa-napa. Kadae iki niku ben iku lho iki ngono-ngono. Ya apa sih rapi juragan kok ora mau dosa. Atau dirapi tenan promotor lepas dirapi. Kiai ora jelas mati. Lepas ini, piawai standar lelaki cara Allah itu arrijal qawwamuna napa? Terus orang lelaki harus gentleman, mampu menghidupi perempuan. Tapi itu tenurung-urung juga mati namanya. Pemanasan yang lama pun ngoten. Ini negeri ya, jadi nanti. Mujur-mujur juga nyewa piawai. Menerang lelaki diri rawani, ngomong wong. Menerang lelaki diri rawani, nyewa napa? Pulau itu tenggaruan di pertama saya ragim di sini. Biasanya yang berenung lamaran yang nyewa gitu. Marah. Nyewa terang ke marah. Kalau nyewa ngomong. Mok. Orang pasti terang lah ya paham. Aku itu biayi ulama. Jadi rakan naik kok. Jak bodoh di hukum. Cara hukum hari jalu kau bangunan apa. Jadi tanaman bisa pulau gini. Biar dia seneng tapi asin ini. Maksudnya hukum. Orang itu, wong lanang tetap kau mau nak alam bisa raro sesang kewaliran orang melarat atau tiga wong kewalu haram. Melarat tu takdir, tapi raya merubah tu hukum. Lainnya cara pergi, wong itu utang utang Kongo, gue kiri juga. Ini cara pergi sore ke nak alam itu tetap utangi sih. Kalau melarat itu tunggu melarat takdir, tapi hukum tetap ala kerjul nampak kau tu nopo. Kalau tidak ada yang malah itu tentang Anissa. Kenapa kata Nabi menjadi aksar ahlina? Itu dulu lama menduga-duga ada apa. Ternyata setelah era modern kita lebih mudah menemukan kenapa aksar ahlina. Ini kalau bolak-balik tak nakal-nakal wong lanang kuat dina mau pindu. Nak wong wedok itu bingung. Bukan nilai orang pulau ini, bukan orang pulau nilai spesial. Artinya ada 20 lelaki yang menjadi nakal. Sandu. Karena menjadi nakal ini 20 lelaki akan korupsi, akan menggarong, akan menjahat, akan menterlantarkan anak istri demi perempuan yang nakal. Kalau orang pulau masih gampang, pengiraan modasi masih gampang. Tapi perilaku hidup bulan 20 ini kemudian mudah merampok, mudah korupsi dan mudah menerlantarkan anak. Berarti kejahatan ini dimulai mana? Dimulai dari perempuan yang nakal. Sementara orang lanang kadang orang nambahi jumlah orang nakal orang itu. Lalu orang pulang mengandung orang kita. Orang-orang sebutan orang itu. Artinya orang pulang ini orang nambahi jumlah orang itu. Nakal kan? Karena pakai orang tak. Sementara wong wedok sita itu nakal no wong rong. Bener asal ahli. Wong kulo sering ngasih fatine nabi dipertenan, ngene kulo sabar. Bangga kulo dene Nabi Muhammad. Mau dene jadi fatine, di sini kulo di fatine. Ya tak nakal wong kulo, maksudnya bertangkap paham di bahasa ngoten. Lha nggih pancen nak ditemu mboten. Lah selama ini nabi ngedikan moro malah kacau mung salah paham. Jadi diskrimi, nah malah apa traktor ini. Rapa kata lebih. Berkelotus. Inna ladina amanu tak menyong sing iman wa hajaru dan bisur sopa aladina wa hajaru sisi amal lima anfusi. Kawan dunia-dunia ini aladina wa anfusi yang sisa bila awalum al-muhajiru. Utai wong wong sing muhajiru. Sahabat sedikir. Waladina wong ake awa kang bodoh nampung sopa aladina. Nampung anadian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaru lan podo nulungi agama sapa ladina wa bum al anbar. Sahabat Ansor, ulah ika sing kon kono kabeh iku bagi mung sebagiane, ulah ika iku auli au ba sing dadi kekasih sebagian dunia. Sing disorote ing dalam pertolongan wal ilang warisan. Wal ladina utawa ade amanu kan iman sapa ladina wa lam yaji ulang ora gelem dicro sapa ladina. Malah kemarane kepikiran kabeh wala ya iki. Saking ngatasi aladina, ngadep ketasi aladina, dikasih wangi, ini wilayah, ini mempertiha, ini walayah, ini minsep ini sangking opoe. Nah, iman toh ragun dijual itu gak dianggap teman. Kalau kita mau korana warisan mojit, kita kemantaran di Sirakabe. Wabih enak gunan. Antara ini aladina amanu walami kecil. Walau nasi kalau orang orang yang muncul dalam negeri orang ada di luar negeri di luar ini, hatta ira ciri juga ciri sopo Allah di nama Nya. Wahai kau kali di masuk ke China pasti akhir surah. Wah ini santor hukum lamun jalur tulung sopo wong wong ini mana kumin sirah kafe fitin dalam masalah akun. Pak Ali kau mengkawasi mengatas sirah kafe anak sultan yang mengungi lagu menteri Allah di nama Nya. Hal kufar mengatas sirah kau ngasih. Ilala kau mencetuali mengatas kaum bina kum kang ibu ini dalam antara sirah kafe. Wabena gunan ini dalam antara ini kufar ini takun utawi perjanjian dan ini asbun dikti perjanjian dan ini palatan suruh mengkosu nulungi sirokabe dungin ala dina aman alaihim merani yang kufar yang ada perjanjian maksudnya ngerti ya wong sing iman kena jantung orang sosok lah ambil kue asal di bantuan jihad wajib beban misalnya wong iman yang gak hijau itu salah tapi kena jantung salah nak ngajak batur perang ngaman wong kafir itu beban kecuali merangi wong kafir sing duwe MOU sing duwe perjanjian damai lho wong Islam iki rawat sikra. Wa kang nuju lan bodho rusak sapa. Wa ala kan suruh jumadi. Terus wa kang nuju mesti. Wa lan kang nuju mesti. Fala kan suruh jumadi terus. Wa kang nuju lan dadi rusak sira kabeh ajeng ing perjanjian Islam. Maksudnya ngene to. Wong Islam njaluk bantuan kowe perang. Nah ning wong kafir sing punya akad damai dengan kita, niku ora oleh digang. Dan kita enggak perlu rusak perjanjian enggak. Dan iku hebat Islam. Jadi sebenarnya enggak ada masalah kita bersama orang kafir asal ada MOU, ada perjanjian damai. Itu rasa perang. Meskipun sing ada perang wong Islam, kita enggak boleh perangi wong kafir dengan akad perjanjian apa? Dan wa wa hu ja wa bi ma kan perkara tak mangunakan wa kondisi kafir iku kecil dan tersinggung.